بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، pembahasan yang lalu berhubungan dengan ayat innal ladzina yubayyi'una innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Apakah dipahami dari ayat bahwasanya Allah lah yang membaiat mereka dengan tangan-tangan, atau membaiat mereka dengan tangan Allah Subhanahu wa taala secara langsung? Indal alim. Tidak. Lalu apa makna innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah? Yaitu sungguhnya orang-orang yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di sini adalah para sahabat radhiyallahu alaihim, itu hakikatnya ketika mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad di jalan Allah, ya hakikatnya mereka membaiat Allah. Kenapa? Karena baiatnya adalah untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sesuai dengan zahir dari ayat. Sekarang makna yadullahi fawqa aydihim, maknanya bagaimana? Inda Ridwan. Terus? Tayyib. Kita katakan na'am bahwasanya makna yadullahi fawqa aydihim sesuai dengan zahirnya. Penetapan sifat tangan bagi Allah, bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala di atas tangan-tangan mereka. Cuman makna di atas ini tidak melazimkan bahwasanya na'am tangan orang yang membaiat itu menempel dengan tangan Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Sehingga secara kelazimannya tentunya ketika Allah Maha Tinggi di atas arsy, di atas semua makhluknya, berarti apa? Tangannya di atas semua tangan makhluknya. Nah, dan ayat sesuai dengan zahirnya, tidak ada kerancuan pada ini. Sekarang kita masuk pada contoh yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Qauluhu ta'ala fil hadith al-qudsi ya ibna adam maridtu falam ta'udni al-hadith. Itu berhubungan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam hadith qudsi. Allah berfirman, wahai ana Adam, maridtu falam ta'udni, aku sakit. Naam. Kemudian engkau tidak menengokku. Sampai akhir hadis yang akan dibawakan nanti. Qala al-'Alama Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa hadha al-hadith rawahu Muslimun fi bab fadli 'iyadati al-marid fi kitab al-birri was-silati wal-adab. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim tentang bab keutamaan menengok orang sakit. Nah, dalam kitab Al-Birri was-Silah wal-Adab. Dan yang dimaksud di sini penomoran alhamdulillah dengan tartib Muhammad Fuad Abdul Baqi. Naam. Penomoran yang mu'tamad. Baik. Penomoran yang banyak dijadikan acuan ketika kita menukil dari kitab tersebut hadis-hadis muslim. Demikian pula penomoran Muhammad Fuad ini dipakai pada penomoran Sahih Bukhari. Dan kalau anda perhatikan dalam Sahih Muslim ada banyak nomor, ya, mulai dari nomor global secara umum dari 1 sampai akhir riwayat, jadi semua riwayat dihitung. Kemudian yang kedua penomoran sesuai dengan penomoran Muhammad Fuad ini. Beliau tidak mengambil satu hadis kecuali satu nomor saja, walaupun disebutkan oleh Imam Muslim riwayat yang banyak, sehingga total paling cuma 3000-an dalam Sahih Muslim. Tapi kalau semua riwayat dihitung ikhwanifillah akan sangat banyak sekali. Kemudian penomoran yang ketiga, penomoran masing-masing bab atau masing-masing kitab. Baik. Yang jelas hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan tidak ada para imam ahli hadis yang menyatakan dhaifnya hadis tersebut. Dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat. Hadis apa namanya ini? Hudzaifah. Disebut hadis apa? Hadis kursi. Allah katakan, "Ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Qala ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin?" Allah Subhanahu wa taala berkata pada hari kiamat, "Wahai anak Adam, aku sakit. Tapi engkau tidak menengokku." Maka si hamba tadi mengatakan, "Wahai Rabbku, bagaimana aku menengokmu padahal engkau adalah Rabbul Alamin? Engkau adalah Rabb, penguasa semesta alam." Baik. Ini menunjukkan nanti bahwasanya kata marid itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mengalami sakit. Tapi yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Sakitnya hamba-hambanya yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala tafsirkan sendiri apa yang dimaksudkan dengan kata maridtu falam ta'udni. Qal amma 'alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu? Amma 'alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indah? Tidakkah engkau tahu bahwasanya hambaku si fulan dia sakit tapi engkau tidak menengoknya? Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya sakitnya hamba Allah Subhanahu wa taala ibaratkan di sini dengan apa? Na'am maridtu. Aku sakit. Tidakkah engkau tahu bahwasanya engkau seandainya menengok dia maka sungguh engkau akan mendapatiku di sisinya. Baik. Kemudian ya ibna Adam istat'amtuka falam tut'imni. Wahai anak Adam, aku meminta makan kepadaku tapi engkau tidak memberiku makan. Qala ya Rabbi wa kaifa ub'imuka wa anta rabbul alamin? Maka dia menjawab, wahai Rabbku, bagaimana aku memberimu makan dalam keadaan engkau adalah Rabbul alamin? Engkau penguasa semesta alam, bagaimana aku memberi makan kepadamu? Maka Allah tafsirkan, qala ama alimta annahu istad'amaka 'abdi fulanun falam tut'imhu, ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dhalika 'indi? Tidakkah engkau tahu bahwasanya hambaku fulan telah meminta makan kepadamu kemudian engkau tidak memberikannya? Ada orang dari kalangan hamba-hamba Allah yang meminta makan kepada dia tapi dia tidak mau memberi makan. Maka Allah katakan istad antuka falam tut'imni. Tidakkah engkau tahu bahwasanya sebenarnya apabila engkau memberi makan dia, maka engkau akan mendapati pahala dari pemberianmu tersebut na'am di sisiku. Na'am law at'amtahu lawajadta dhalika indi. Dalam artian, tidak akan sia-sia tatkala engkau beri makan kepada orang, tidak akan hilang, tapi mesti akan engkau dapati pemberian tersebut pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian yamna adam istasqaituka falam tusqini. Wahai anak Adam, aku meminta diberi air tapi engkau tidak memberikan air kepadaku. Fala ya rabbi kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbku, bagaimana aku menuangkan air kepadamu dalam keadaan engkau adalah Rabbul alamin. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai penafsiran dari perkataannya, istasqaka 'abdi fulanun falam tusqihi ama innaka law saqaitahu wajadta dhalika indi. Nah, telah meminta air hambaku fulan tapi engkau tidak memberikannya. Tidakkah engkau tahu bahwasanya, nah, seandainya engkau memberikan makan, memberikan minum kepada dia, maka sungguh engkau akan mendapatkan pahala pemberian tersebut di sisiku. Nah, ini hadis secara lengkapnya manikilah dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik, sekarang kita baca tafsir dari hadis tersebut. Wal jawabu anna salafa akhadu bihadal hadis walam yusarrifuhu an zahirihi bi tahrifin yatakhabbatuna fihi bi ahwa'ihim. Bahwasanya para salaf, mereka telah mengambil hadis ini dan tidak memalingkannya dari zahir hadis tersebut dengan tahrif. Naam, ya, mereka berbuat hal tersebut sembarangan sesuai dengan hawa-hawa nafsu mereka. Yatakhabbatun, yaitu apa? Berbuat semaunya sendiri, sembarangan, sesuai dengan kemauan hawa nafsu. Ini para salaf tidak demikian. Tapi mereka mengambil hadis ini sesuai dengan zahirnya, tidak memalingkan semaunya sendiri. Kain. Lalu kalau kelihatan kok ada memalingkan dari makna zahir, dikatakan maridtu, aku sakit, kok ternyata yang dimaksud adalah hamba Allah yang sakit. Berarti ini ada sedikit apa? Pemalingan dari makna zahir. Cuman ikhwanifillah, para salaf memalingkan dari makna zahir, mereka tidak semaunya hawa nafsu sendiri. Oleh karena itulah di sana ada takwil yang hak, yaitu takwil bidalil, takwil dengan dalil. Makanya dikatakan di sini wa inna ma fassaruhu bima fassarahu bihi al-mutakallimu bi. Dan hanyalah Allah, hanyalah na'am para salaf menafsirkan hadis tersebut dengan penafsiran dari yang berbicara sendiri. Karena yang berbicara siapa di sini? Siapa? Zakaliyah. Allah Subhanahu wa taala. Dan para salaf mengambil tafsirnya juga dari keterangan Allah. Maksudnya, nah, ketika ditanya oleh si hamba, ternyata makna aku sakit tapi engkau tidak menengokku, maksudnya adalah bahwasanya ada hambaku yang sakit dan engkau tidak menengokku. Ini maknanya. Baik, sebagaimana dikatakan di sini, faqauluhu ta'ala fil haditsil qudsi maridtu fastad'amtuka wastasqaituka bayyanahu Allahu ta'ala binafsihi haitsu qala ama 'alimta anna 'abdi fulanun marid wa annahu istad'amaka 'abdi fulan wastasqaka 'abdi fulan. Tayyib, maka perkataan Allah dalam hadits qudsi ini, aku sakit, aku meminta makan kepadamu, aku meminta minum kepadaku, aku meminta minum kepadamu. Maksudnya apa? Allah telah menjelaskan sendiri dalam hadis tersebut di mana Allah katakan, tidakkah engkau tahu bahwasanya hambaku si fulan sakit tapi engkau tidak menengoknya? Tidakkah engkau tahu bahwasanya abdi fulan meminta makan padamu tapi engkau tidak memberinya? Tidakkah engkau tahu bahwasanya hambaku si fulan meminta minum kepadamu tapi engkau tidak memberikannya? Paham? Berarti na'am. Ini adalah apa? Penafsiran dari Allah Subhanahu wa taala sendiri yang wajib kita mengambilnya. Wajib kita mengambilnya. Dan itu bukan apa? Bukan tahrif. Nah, kenapa? Karena si pembicara sendiri yang dalam hadis ini adalah Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskannya sendiri. Qala wa huwa sarihun fi anna al-murad bihi maridun 'abdun min ibadillah. Sehingga itu sangat jelas dan tegas bahwasanya maksud wahai anak Adam, aku sakit, maksudnya apa? Yaitu yang sakit adalah hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wastid'amu 'abdin min ibadillah, juga permintaan makan dari seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Juga wastisqa'u 'abdin min ibadillah, permintaan minum dari hamba. Nah, permintaan minum seorang hamba kepada hamba yang lain. Walladzi fassarahu bidzalika huwallahu al-mutakallimu bih wa huwa a'lamu bi muradih. Dan yang menafsirkan demikian siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah mengatakannya, dan dialah yang paling tahu dengan apa yang dimaksudkannya. Paham? Makanya si hamba tadi tidak langsung bagaimana ya Rob, aku menengok padahal Engkau adalah Rabbul Alamin, yang tentu dalam keyakinan dia tidak mungkin Rabbul Alamin apa? Sakitnya tidak. Fitrah mengatakan demikian, tidak mungkin Allah sakit. Lalu apa makna maridtu? Makanya Allah tafsirkan, yaitu maksudnya hambaku yang sakit tapi engkau tidak menengoknya. Paham? Kemudian Allah mengatakan aku minta makan. Bagaimana engkau minta makan padahal engkau adalah Rabbul Alamin yang tidak mungkin butuh makanan, sebagaimana dalam ayat apa? Siapa bisa mendatangkannya? Di surat Adz-Dzariyat setelah Allah katakan na'am amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yud'imun. Aku tidak menginginkan mereka memberikan rezeki padaku, dan aku tidak pula menginginkan mereka memberi makan aku. Allah tidak butuh diberi makan. Lalu ketika Allah katakan istad'amtuka, berarti maknanya apa? Ya harus kita kembalikan kepada penafsiran dan keterangan Allah sendiri. Maksudnya apa berarti, Syafiq? Yaitu ada hamba dari kalangan hamba-hamba Allah yang meminta makan kepada seseorang, tapi yang diminta tidak mau memberi. Baik. Kita lanjutkan. Sampai di sini paham makna hadis. Berarti apa? Yang diambil oleh salaf ini, apakah sesuatu yang salah? Tidak. Kenapa? Karena mereka mengambil penafsiran dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Paham? Qala wa idza fassarna al-maridha al-mudhafa ila Allah wal istid'am al-mudhafa ilayhi wal istisqa al-mudhafa ilayhi بمرض العبد واستدعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف الكلام الظاهر لأن ذلك تفسير المتكلم به. Kemudian apabila kita tafsirkan sakit yang didoakan kepada Allah dalam lafaz maridtu, aku sakit, demikian pula permintaan makan yang diidofahkan kepada Allah, istad'antuka, aku minta makan padamu. Dan juga permintaan minum yang diidofahkan kepada Allah, istasqa, istasqa itu kak, aku minta minum, minta air, minta dituangkan, ternyata engkau tidak memberi. Nah, apabila kita tafsirkan ini semua bimaradil abdi wastid'amihi wasisqaihi lam yakun fi dhalika sarful kalam adh-dhahiri. Jika kita tafsirkan semua itu dengan sakitnya hamba, permintaan makan si hamba, kemudian permintaan minum seorang hamba, maka bukanlah itu merupakan bentuk pemalingan kalam dari zahirnya, yaitu bukan merupakan bentuk tahrif sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul bidah. Paham sampai di sini? Baik, mudah ini insyaallah. Lianna dzalika tafsirul mutakallim. Kemudian kalau dikatakan, "Duh, kamu kan katakan dalam hadis kan mengatakan maridtu, aku sakit. Kamu kok katakan yang sakit hamba? Bukankah ini na'am memalingkan dari zahirnya?" Kita katakan, ini bukan memalingkan dari zahir apa zahir hadis. Kenapa? Karena yang menafsirkan sendiri adalah siapa? Siapa Barif? Allah, yaitu yang mengatakan kalimat itu. Paham? Yang mengatakan kalimat itu. Sehingga na'am fa huwa kama law takallama bihadzal makna ibtida'an wa inna ma adhafa Allahu dzalika ila nafsihi awwalan litarghibi wal hathi ka qawlihi ta'ala man dzal ladzi yuqridu Allah. Nah, jadi bukan termasuk memalingkan kalam dari zahirnya, dikarenakan apa? Dikarenakan itu adalah penafsiran dari mutakallim sendiri. Sehingga kalau seorang mengatakan, "Loh, berarti marid itu ditakwilkan," kita katakan takwil dengan dalil setelahnya, yaitu dan dalil penafsiran Allah Subhanahu wa taala sendiri, bahwasanya makna marid itu bukan Allah yang sakit, tapi apa? Hamba Allah yang mengalami sakit. Paham? Baik. Kalau itu dikatakan takwil, maka kita katakan takwil bid dalil. Nah, dengan dalil setelahnya, bukan semaunya sendiri. Dan jelas kalau dikatakan itu sesuai dengan zahir hadis, jelas sesuai dengan zahir hadis, karena dalam satu hadis Allah katakan marid itu, kemudian ditafsirkan makna marid itu apa? Paham? Nah, sehingga fahuwa kama law takallama bihadzal makna ibtida'an, sehingga keadaannya itu sebagaimana seandainya Allah Subhanahu wa taala itu mengungkapkan makna ini sejak awal. Sejak awal Allah katakan, "Wahai hambaku, kenapa si hambaku fulan sakit engkau tidak menengoknya?" Sama enggak? Sama maknanya, paham? Cuman Allah Subhanahu wa taala indofahkan hal itu semua kepada dirinya pertama kali untuk apa? Allah katakan maridtu. Allah katakan istad'amtuka, istasqaituka. Untuk apa? Ini hikmahnya litarghibi wal hadz. Untuk mendorong. Untuk mendorong dan untuk apa? Menyemangati agar orang tadi, si anak Adam tadi, betul-betul apa? Mau menengok saudaranya yang sakit. Jangan apa? Jangan diremehkan. Ada saudaranya sakit, segera tengok ketika kita tahu. Ada orang meminta makanan, ikhwanifillah, yang diminta makanan, kasih kalau kita punya. Ada orang minta minum, apalagi na'am, kasih kalau kita punya. Paham? Karena sungguh na'am pahalanya tidak akan sia-sia, tapi mesti akan didapati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah katakan, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana?" Siapa itu yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Apakah Allah butuh dipinjam ya Basurah? Hah? Butuh diutangi? Tidak butuh diutangi. Tapi kenapa Allah katakan, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana?" Siapa yang mau memberikan hutang kepada Allah? Maksudnya apa? Allah tidak butuh diutangnya, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala ibaratkan siapa yang mau bersedekah di jalan Allah dengan qarz, dengan hutang. Kenapa? Karena na'am untuk mematerikan pada diri hamba-hamba bahwasanya ketika mereka bersedekah, berinfak di jalan Allah, itu tidak akan pernah hilang sama sekali. Sebagaimana seorang ngutangi, mesti dia akan dapat apa? Dapat kembali. Paham? Jadi di situ ada hadz, ada dorongan, nah, ada penyemangat agar orang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah katakan, siapa yang mau meminjami Allah. Paham sini? Sehingga jangan sampai pikiran kita seperti orang-orang Yahudi. Nah, sampai-sampai kemudian mengklaim, "Oh, berarti Allah itu fakir, kitalah yang kaya." Nah, Kenapa? Karena Allah butuh dihutangi, kita yang hutangi banyak orang. Ini mindset orang-orang Yahudi yang naam dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pola pikir yang batin. Nah, bagaimana ayatnya yang menegaskan hal tersebut? Depan-depan. Indah apa sih? Laqad sami Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah mendengar perkataan orang yang menyatakan Allah itu fakir dan kami itu kaya. Orang-orang Yahudi ketika mereka mendengar ayat di dalam Al-Qur'an mangdzallazi yuqridullaha qardan hasana. Nah, mereka pahami dengan pemahaman batin tersebut. Baik, paham sampai di sini. Jadi, kenapa Allah katakan maridtu, aku sakit? Padahal yang diinginkan adalah apa? Hamba yang sakit. Hamba ku si fulan sakit. Kenapa engkau tidak menengoknya? Hikmahnya apa tadi, Utasha? Hah? Untuk memberikan dorongan dan semangat agar si hamba tadi apa? Bersegera menengok saudaranya yang sakit. Ini maksudnya dan hikmahnya. Sehingga diidhafahkan ya sakit kepada Allah. Nah, wa hadzal haditsu min akbaril hujajid damighati li ahli at-ta'wil alladhi yuharrifuna nusus as-sifati an dhahiriha bila dalilin min kitabillahi ta'ala wala min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita selesai dari pembahasan makna hadis, ya Pak. Jadi pahami makna hadis. Kalau muncul syubhat dari ahli bidah, apa makna hadis maridtu falam ta'uni, Allah sakit. Nah, apakah Allah sakit di sini? Kita katakan maknanya tidak demikian. Loh, kamu kan berarti tidak sesuai dengan zahir hadis. Kita jawab apa? Nah, suruh baca kelanjutan hadis. Teruskan hadisnya. Allah Subhanahu wa taala menafsirkan sendiri makna maridtu falam ta'udni, yaitu apa? Maridu 'abdi fulan. Tayyib. Bahwasanya hambaku na'am si fulan sakit. Nah, falam ta'udhu, tapi kenapa engkau tidak menengoknya? Nah, hadis ini merupakan sebesar-besar hujjah yang na'am merobohkan syubhat ahli ta'wil. Di mana mereka memalingkan nas-nas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari zahirnya tanpa dalil. Baik itu dari kitabullah maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlu ta'wil ikhwanifillah, atau yang lebih tepat lagi ahlu tahrif, sehingga tidak ada kemungkinan hak padanya. Karena kalau tahrif semuanya batil, kalau ta'wil masih. Para ulama terkadang membagi jadi dua dalam istilah ini, yaitu ta'wil bid-dalil dan ta'wil bi-ghairi dalil. Dan ta'wil bi-ghairi dalil itulah yang diistilahkan dengan apa? Dengan tahrif. Dengan tahrif. Walaupun sebagiannya panitia menyatakan bahwasanya ta'wil bid-dalil itu bukan termasuk ta'wil. Cuman kita harus paham istilah saja. Maksudnya ta'wil bid-dalil yaitu ta'wil yang didatangkan oleh para ulama karena dalil memang na'am menunjukkan hal itu. Contohnya apa? Hadis ini, paham? Nah, adapun ahlu tahrif, mereka memalingkan nas-nas sifat afanifillah dari zahirnya tanpa dalil sama sekali, semaunya sendiri. Nah, kata orang seenak perutnya. Tayyib. Wa innama yuharrifunaha bisyubahin batilah hum fiha mutanaqituna muttaribun. Hanyalah mereka memalingkan zahir dari nas-nas sifat tersebut dengan syubhat yang batil, yang mereka itu na'am saling bertentangan padanya dan kuncang dalam apa? Dalam kaidah-kaidah mereka. Idlau kanal muradu khilafa zahiriha kama yaqulun labayyanahu Allah Ta'ala wa Rasuluh. Sisi pendalilannya bagaimana? Sekarang perhatikan ya panitia, sisi pendalilan dari hadis. Sebab seandainya yang dimaksud dalam suatu nas itu adalah apa? Menyelisihi zahir dari yang diucapkan di situ, sebagaimana yang dikatakan oleh ahlu tahrif tersebut, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya akan menjelaskan. Paham? Jadi hadis ini merupakan bantahan bagi ahlu tahrif ikhwanifillah. Kenapa? Karena ahlu tahrif mengatakan ini zahirnya seperti ini, tapi harus dipalingkan menjadi ini. Misalnya ada penetapan sifat tangan bagi Allah. Sifat tangan ini zahirnya memang menetapkan sifat tangan, tapi harus dipalingkan. Tangan itu dipalingkan menjadi kekuatan. Maknanya kekuatan Allah. Paham? Cuma Nabi Bila katakan, nah, tidak boleh demikian. Loh kenapa tidak boleh? Kita katakan, seandainya yang dimaknakan dengan tangan itu kekuatan, tentu Allah akan menjelaskannya. Atau Rasulullah akan menjelaskannya sebagaimana dalam hadis ini. Ketika Allah mengatakan maridtu, aku sakit, ternyata yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan adalah bukan Allah yang sakit, karena Allah tidak akan mungkin sakit, paham? Tapi yang sakit adalah hambanya, maka Allah sendiri menafsirkannya maridtu abdi fulan, hambaku si fulan sakit. Paham? Paham sampai sini? Ini menunjukkan ikhwan fillah bantahan bagi ahlu tahrif yang mereka sembarangan dalam memalingkan makna dari apa? Dari konteks nas. Mereka menetapkan makna yang lain tanpa dalil. Maka kita katakan ini dengan hadis ini. Lihat ini. Ketika Allah menginginkan makna lain, mesti Allah jelaskan. Paham? Jadi apa yang kalian datangkan wahai ahlu tahrif berupa penakwilan-penakwilan itu, kalau memang itu takwilnya, coba datangkan dalil yang menunjukkan hal itu, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Paham? Dan mereka tidak akan mungkin bisa menjelaskannya. Nah, ini sisi kenapa hadis na'am yang dibawakan di sini dari Abi Hurairah ikhwani fillah merupakan sebesar-besar hujah untuk apa? Menghancurkan na'am syubhat ahli ta'wil. Baik. Walau kana zahiruha mumtari'an 'ala Allah kama za'amu la bayyanahu Allah wa rasuluhu kama fi hadzal hadits. Dan seandainya saja zahir dari nas tersebut adalah sesuatu yang tidak mungkin atau sesuatu yang terlarang atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya Allah akan menjelaskan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan sebagaimana dalam hadits ini. Ketika tidak mungkin Allah disifati dengan sifat sakit, ya tidak. Tapi kalau Allah mengatakan maridtu, aku sakit, maka na'am si hamba tadi bertanya, bagaimana aku menengokmu ya Allah padahal engkau adalah Rabbul Alamin. Ternyata yang Allah inginkan dengan kata maridtu bukan apa? Bukan maksudnya Allah sendiri yang sakit, tapi yang sakit adalah hambanya. Tapi Allah ibaratkan di sini dengan maridtu untuk menunjukkan apa? Butuhnya si hamba tadi, dan menunjukkan besarnya pahala orang yang menengok orang sakit na'am di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'am. Paham sampai sini? Hanafi. Baik. Kita lanjutkan. Walau kana zahiru halaiku billahi mumtani'an 'ala Allah la kana fil kitabi wa sunnah min wasfillahi ta'ala bima yamtani'u 'alaihi ma la yuhsa illa bikulfah wa hadha min akbaril muhal. Dan seandainya zahir dari suatu nas yang itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kok dihukumi na'am terlarang bagi Allah, maka tentunya di dalam Alkitab dan Sunnah itu terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlarang yang sangat banyak. yang tidak akan mungkin kita bisa menghitungnya kecuali dengan kesulitan. Kenapa? Karena banyaknya. Berarti apa, Ndak? Ini termasuk perkara yang paling tidak mungkin. Kenapa? Karena dalam Al-Quran banyak disebutkan sifat-sifat, kok ternyata semua sifat-sifat itu apa? Terlarang bagi Allah. Paham? Allah tetapkan sifat tangan, Allah tetapkan sifat ghadab, kemarahan, Allah tetapkan sifat cinta, Allah tetapkan sifat na'am, apalagi? Hah? Al-ulu, na'am, baik, sifat istiwa, banyak sekali sifat-sifat. Kalau seandainya yang diinginkan dengan penetapan itu adalah bukan zahirnya, tentunya nah, sangat banyak sifat-sifat yang harus kita takwilkan, paham? Dan ini tentunya sesuatu yang tidak mungkin. Karena apa? Tidak kita dapatnya dalil bahwasanya Allah menjelaskan makna-makna tersebut yang berbeda dengan zahirnya. Dan dari sekian nas-nas yang menetapkan zahirnya suatu sifat afanifillah, yang datang penafsiran dari Allah Subhanahu wa taala sendiri menyelisih zahirnya adalah hadis ini. Maka kalau ingin konsisten dalam kaidah, ya kalau mendapati dalil yang memang memalingkan dari maknanya, kita palingkan. Tapi kalau tidak ada dalil, ya kita terima sesuai dengan apa? Sesuai dengan lafadznya dan konteksnya. Baik. Nah, berarti ini syubhat terakhir yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kata beliau, "Walam tafi bihadzal qadr min al-amthilati litakuna nibrasan li ghairiha wa illa fal qa'idatu 'inda ahli sunnati wal jama'ati ma'rufah." Dan kita mencukupkan dengan na'am kadar yang telah disebutkan di sini yang berupa contoh-contoh, yaitu 15 contoh, untuk bisa menjadi apa? Menjadi contoh pembanding bagi yang lain, untuk kita jadikan na'am pembanding, sehingga ketika kita mendapati syubhat-syubhat yang lain, ikhwanifillah, kita bisa apa? Menerapkan bagaimana cara menjawabnya. Paham? Nah, walaupun kaidah di sisi ahli sunnah dalam masalah ini sangatlah jelas, cuma terkadang kita butuh membabat dan memahami syubhat. Paham? Karena syubhat kalau kita tidak paham, kita bisa termasuki dalam keadaan kita tidak menyadari. Baik. Kaidah di sisi ahli sunnah jelas, yaitu apa? Wahiyya ijra'u ayatis sifati wa ahadithiha ala zahiriha min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tahdhin. Nah, kaidahnya yaitu menjalankan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah dan hadith-hadith tentang sifat-sifat Allah sesuai dengan zahirnya tanpa tahrif, yaitu tanpa mengubah-ubah dari makna zahir, tanpa ta'til, yaitu tanpa menolaknya, tanpa takyif. Apa takyif? Apa takyif? Ibad, tanpa membagaimanakannya, dan tanpa tamtsil. Apa maulana? Tanpa menyamakannya dengan makhluk. Ini 4 hal yang harus kita jauhi dalam menetapkan suatu sifat dari ayat-ayat maupun hadith-hadith Nabi SAW yang sahihah. Waqad taqaddama al-kalamu ala hadha na'am mustawfa fi qawa'id nususis sifat. Dan telah lewat pembicaraan tentang hal ini secara apa? Secara sempurna dalam kaidah tentang nas-nas sifat Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita selesai dari 15 syubhat. Baik, anda belajar ini. Nah, insyaallah besok berarti kita lihat dulu apakah antum terkena syubhat atau tidak. Ya. Baik, dari syubhat pertama. Nah, pakai bahasa Indonesia saja untuk menerangkannya. Nah, setelah itu baru kita selesaikan apa yang disebutkan Syekh di sini tentang khatimah. Nah, walaupun dulu ketika kami belajar nama Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullahu ta'ala, ini tidak dipelajari untuk bagian ta'kid tambahan tersebut. Saya disuruh membaca sendiri karena intinya adalah pemahaman kaidah. Cuman kita baca insyaallah sebagai tambahan kaidah apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam khatimah, juga apa dalam ta'kid, yaitu kaidah tambahan. Nah, lampiran penegasan tentang masalah seputar ma'iyah. Dan dipersiapkan oleh Khalifinah kitab setelahnya, yaitu Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Nah, kita menggunakan Syarah Al-Alama Al-Fawzan Habibullah Ta'ala. Nah, karena melihat dari sisi mudahnya bahasa. Nah, saya berharap untuk pelajaran kitab itu pun nanti pelajar membaca, sebagiannya membaca untuk membiasakan. Ya. Baik, ada membaca satu, kemudian nanti baru kita bahas. Nah, dipersiapkan kitabnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.